tentang hukum haid, nifas dan istihadhah. Setelah bab ini selesai, biiznillahi taala kita memasuki kitabus shalah. Nanti di dalam kitabus shalah bab yang pertama akan kita bahas adalah mawaqitus shalah. Waktu-waktu salat. Apa namanya? Kita belajar tentang waktu salat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, faslun fi bayani ahkamil haid, penjelasan tentang hukum-hukum haid, wan nifas dan nifas, ya nifas sudah menjadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari, wal istihadhah. Istihadhah tentunya pernah kita dengar ya, kondisi di mana seorang wanita mengalami kondisi di mana darahnya keluar terus menerus setelah selesainya masa kebiasaan haid. Jadi dia punya kebiasaan haid, atau dia misalnya kondisinya nifas tetapi sudah melewati masa yang normal tetapi darahnya terus menerus keluar. Ya, darahnya terus menerus keluar. Ini disebut dengan darah istihadhah. Di sini beliau berkata, wa yakhruju minal farj thalathatu dima, keluar dari kemaluan, ya, pembahasan kita tentang banatul adam, yaitu tentang anak-anak wanita adam, yaitu perempuan, ya, keluar dari kemaluan tiga jenis darah. Ada tiga jenis darah. Yang pertama adalah damul haid, kata beliau. Yang pertama darah haid. Haid secara bahasa as-sailan, artinya mengalir. Ya, haid ya. Itu darah yang pertama. Yang kedua adalah an-nifas. Ya, darah an-nifas atau darah wiladah. Darah yang keluar dalam apa namanya? Proses kelahiran. Nifas pun secara bahasa artinya al-wiladah. Adapun yang ketiga kata beliau adalah wal istihadhah, sebagaimana tadi sudah kita singgung. Kemudian muallif berkata, fal hayd, adapun yang pertama yaitu darah haid, huwa dam al kharij min farjil mar'ah, adalah darah yang keluar dari wanita, ala sabili sihhah, ya sebagai apa namanya kondisi yang sehat. Dalam kondisi yang sehat ya memang wanita secara alamiah memiliki siklus haid. Ya, dia datang haid yang dimulai dengan bulughul mar'ah. Ketika seorang wanita sudah sampai usia balig, salah satu tandanya adalah apa? Khuruj dam al-hayd, keluarnya darah haid. Min ghairi sababil wiladah, dan bukan disebabkan karena kelahiran. Karena kalau darah yang keluar dikarenakan kelahiran, nanti itu jenisnya lain, ya kita sebut dengan darah nifas dan memiliki hukum waktu yang berbeda daripada darah haid. Walaunuhu aswad muhtadim ladza', warnanya, warna darah haid itu kata beliau biasanya cenderung hitam, muhtadim. Muhtadim itu kalau kita lihat penjelasan para ulama sangat merah, saking merahnya cenderung kepada warna hitam. Itu kondisi darah haid. Ladza', ya ladza', kalau kita lihat penjelasan para ulama yaitu panas di perut dan mual. Ladza' artinya ada kondisi di mana wanita merasakan perubahan dalam tubuhnya ketika akan datang darah haid. Biasanya menjadi cenderung lebih sensitif, misalnya merasakan sakit di bagian perut dan lain sebagainya. Ini umum dirasakan oleh wanita-wanita yang haid. Kemudian beliau melanjutkan, wan nifas, tadi haid, sekarang nifas. Wan nifas huwad dam al khariju aqibal wiladah, dia adalah adam, adalah darah yang keluar setelah atau saat persalinan. ya, atau pasca persalinan itu keluar keluar yang namanya darah nifas. Kata beliau di sini, kata Syekh Majid Al-Hamawi yang meneliti kitab ini, beliau berkata, walau alaqah au mudghah, baik yang keluar itu adalah berupa gumpalan darah, jadi bukan bayi misalnya, gumpalan darah, atau berupa mudghah atau segumpal daging, ya, artinya kalau keluar maka itu disebut dengan darah nifas, ya, pasca keluarnya biasanya akan datang darah darah nifas. Lalu beliau melanjutkan penjelasannya, wal istihadhah, adapun istihadhah, huwa dam al khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Adapun darah istihadhah adalah darah yang keluar selain di hari-hari haid dan hari-hari nifas. Itu darah istihadhah. Dia keluar bukan di hari haid dan bukan pula di hari-hari di mana seorang wanita sedang mengalami nifas. Maka darah itu disebut dengan darah apa? Istihadhah. Di sini pentahkik Syekh Majid Al-Hamawi membawakan sebuah riwayat. Beliau berkata di sini, wadhalik li'anna Fatimata binta Abi Hubaisyin sa'alat an-nabiyya faqalat, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, inni ustahadu fala athhur, ya Rasulullah, aku terus menerus mengeluarkan darah dan tidak suci-suci karena darah terus menerus keluar, afa'ada ussalah, bolehkah aku meninggalkan salat ya Rasulullah karena darah ini tidak berhenti? Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, la, tidak, tidak boleh engkau meninggalkan salat. Inna dhalika irkun wa laysa bil haidhah. Itu adalah urat, ada yang sakit di tubuhmu dan itu bukanlah darah haid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin, akan tetapi, da'is salata qadral ayyami allati kunti tahidhina fiha. Akan tetapi, kata beliau, tinggalkanlah salat, ya, di hari-hari di mana engkau biasa haid. Jadi dilihat saja wahai Fatimah binti Abi Hubaisy, engkau biasa berapa lama haid? 7 hari kah, 8 hari kah? Ya sudah, di waktu di mana engkau biasa haid, di hari-hari itu engkau haid, da'is salat, tidak masalah engkau meninggalkan salat, karena memang tidak boleh salat, ya, orang yang haid, sebagaimana nanti akan kita bahas di poin selanjutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza adbarat faghsili anki ad-dam wa salli. Dan seandainya masa di mana engkau biasa haid, misalnya 7 hari, 6 hari, yang umum 6 hari sampai 7 hari. Kalau memang sudah selesai, ya, dan itu kebiasaanmu 6 sampai 7 hari, apa kata Nabi? Idza adbarat faghsili anki ad-dam wa salli. Kalau sudah habis masa haidnya, ya sudah, mandi, bersihkan dirimu, mandi besar, mandi hadas, lalu setelahnya salat. Walaupun nanti ada rincian hukum yang dijelaskan oleh para ulama, misalnya kalau istihadhah itu ya tawaddu di kulli shalah, ya, bahwa seorang wanita yang istihadhah berwudu untuk setiap kali salat, begitu pun yustahabbu lahun, disunnahkan atas mereka untuk mandi minimal 3 kali, mandi untuk subuh, mandi untuk zuhur dan asar, mandi untuk maghrib dan isya. Ya, kama yajuzu lahum ta'khir lahun ta'khirus shalah. Ya, boleh bagi mereka mengakhirkan waktu salat sampai menjelang datangnya waktu salat yang lain. Dalam istilah para ulama disebut apa itu, jamak suri, ya. Jadi zuhur dikerjakan misalnya 10 menit sebelum zuhur, sebelum asar, setelah selesai wudu lagi baru salat asar. Itu pengecualian yang ada pada hukum wanita yang mengalami istihadhah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muallif rahimahullahu taala berkata, wa aqallul haid yaumun wa lailah, dan waktu haid yang paling pendek itu adalah yaum, satu hari, wa lailah, dan malam, sehari semalam. Ya, sehari semalam itu waktu yang paling pendek berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu taala an, ya aqallul haid yaumun wa lailah, haid waktu haid yang paling pendek satu hari, sehari semalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, ta'liqan, secara muallaq. Kemudian wa aktsaruhu 15 yawman. Adapun masa haid yang paling panjang umumnya kata beliau 15 hari kata Imam Syafi'i. Dalilnya kata Syekh Majid Al-Hamawi, kata beliau adalah li hadithi Ali aidha, berdasarkan hadis Ali ibni Abi Talib juga, di mana beliau berkata mazada ala 15 fahuwa istihadah, dan apa yang lebih dari 15 hari maka itu darah istihadah. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak, jadi Imam Bukhari langsung menyebutkan berkata Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Wa ghalibuhu, jadi aqalluhu yaumun wa lailah, yang paling sedikit biasanya sehari semalam, yang paling banyak 15 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya wanita itu adalah sittun au sab'un, adalah 6 atau 7 hari. Itu masa haid yang umum. Tentunya berdasarkan riwayat Hamnah binti Jahash berkata, kuntu ustahad haidatan kabirah syadidah. Kata Hamnah, aku mengalami kondisi istihadhah, darah keluar, banyak darahnya yang keluar. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun datang, ya, bertanya kepada Nabi, astaftihi, aku meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lewatilah masa haidmu sittan au sab'an, ya, 6 atau 7 hari. Kama tahidun nisa, ya, sebagaimana umumnya wanita haid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka pun suci. Jadi al-ghalib, yang umum masa haid itu adalah antara 6 sampai 7 hari. Kalau ini nas. Kalau yang 15 hari ada riwayat dari Ali, dan juga kata para ulama istiqra, yaitu meneliti, menanyakan kepada para wanita, maka Imam Syafi'i menyimpulkan paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari. Ini berdasarkan riwayat dari Ali dan berdasarkan al-istiqra, ya, penelitian secara ilmiah. Dan yang ketiga adalah masa yang umum, yaitu 6 sampai 7 hari berdasarkan hadis yang sahih riwayat Ashabus Sunan, dan dihasankan oleh Imam Al-Bukhari, Tirmizi, dan Ahmad, kata Syekh Majid Al-Hamawi. Lalu dikatakan oleh beliau, wa aqallun nifas lahzah, adapun nifas yang paling sebentar itu lahzah, walaupun hanya sesaat. Artinya keluar sekali darah, setelah itu kering, bersih, tidak keluar lagi. Lahzah. Apa? Sesaat saja. Ya. Wa aktsaruhu, adapun waktu yang paling panjang yang pernah terjadi, kata Imam Syafi'i, di mana seorang wanita istihadhah adalah, mohon maaf, di mana seorang wanita nifas adalah situna yauma, 60 hari. Lama sekali, ya, 60 hari. Hal ini dikatakan oleh Syekh Majid, wal hujjatu fil amraini al istiqra. Adapun dalil bahwa nifas itu paling minimal, walaupun hanya sesaat, sejenak, sebentar, dan yang paling panjang sampai 60 hari, dalilnya adalah istiqra, bahwa terjadi ada yang sampai 60 hari. Wa ghalibuhu arbauna yauma. Adapun yang umum adalah 40 hari. Kalau ini ada riwayatnya, ya, disebutkan di sini lima warada fi hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah 40 yawman, bahwasanya wanita-wanita yang nifas, ya, menahan dirinya duduk, tidak sholat dan lain sebagainya pada masa Nabi itu arba'ina yauman, selama 40 hari. Ya, 40 hari. Jadi aqalluha lahzah, walaupun hanya sesaat, sebentar. Aktsaruha ya atwaluha situna yauman, 60 hari. Tetapi umumnya aglab ayyam an-nifas adalah berapa tadi? Arba'una yauman, 40 hari. Dalilnya tadi hadisnya hadis siapa? Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Walaupun dikatakan di sini rawahul Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa shahahahul Hakim wa zada Abu Dawud wa la ya'muruhum an-nabi biqada'is shalah biqada'is salatin nifas, dan Nabi tidak memerintahkan wanita nifas mengqada. Kalau mengqada lumayan ya. Kalau perhali 5 waktu berarti 5 kali 40. Banyak ya, 200. Ya banyak, artinya berat, ini akan menjadi masyakkah kabirah, akan menjadi kesulitan yang luar biasa. Oleh karenanya diberikan keringanan ya. Ada hadis Aisyah juga kan, kunna nu'mar biqada'i as-siyam wala nu'mar biqada'i shalah, kami diperintahkan mengqada siam dan kami tidak diperintahkan mengqada salat kalau ditinggalkan dikarenakan haid. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rawa rahimakumullah, dalam riwayat dikatakan akhrajahu Ibnu Majah anna Rasulullah waqqata lin nufasa arba'ina yauman, Nabi menentukan waktu nifas itu 40 hari kecuali kalau dia melihat alamat suci sebelum itu, sebelum 40 hari. Ya oleh karena sebagian ulama mengatakan ya 40 hari sebagian ya. Hadisnya hadis lemah ini, hadisnya lemah. Sebagian ulama mengatakan bukan 60 ya, 40 hari. Ya, dan ini dipilih oleh sebagian ulama. Khilaf dalam masalah ini. Lalu dikatakan adapun yang 60 hari ternyata bukan hanya istiqra ya. Kalau kita baca dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar ada riwayat dari Al-Auza'i ya. Auza'i berkata, "Indana imra'atun taran nifas syahrain." Kami mendapatkan ada wanita yang nifas 2 bulan. Begitupun riwayat dari Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah syekhnya Imam Malik rahimahumullahu jami'an, mengatakan kalimat yang sama dengan Al-Auza'i. Nah ini diantara dalil. Jadi bukan Imam Syafi'i saja yang berpendapat seperti itu, bahkan ada ulama salaf yang lain pun yang mengatakan hal yang serupa. Kemudian beliau berkata di sini rahimahullah, wa aqallu tuhri bainal haydhataini 15 yawman wala hadda li aktsarihi. Adapun waktu ya aqallu tuhur, waktu suci yang paling sedikit yang dilewati oleh wanita yang ada di antara dua haid, bulan ini dia haid, bulan depan dia haid lagi. Aqallu tuhur, masa yang paling sedikit di mana dia suci adalah 15 yauman. 15. Kenapa kok 15? Ya kalau masa terpanjang 15 berarti masa paling minimal seorang wanita suci 15. Betul? Ya. Masa yang umum berapa? Otomatis masa yang umum wanita suci itu antara 23, 24. Kok bisa seperti itu? Nah, iya, karena umumnya haid adalah 6-7. Maka umumnya suci otomatis adalah 23 atau 24. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Wa aqallu tuhri bainal haidhataini 15 yawma, dan waktu paling minimal seorang wanita suci di antara dua haid adalah 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas kalau kita bicara aktsar, paling banyaknya berapa. Artinya kalau dia haid cuma sehari semalam ya sucinya berarti berapa? 29 hari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah 9 sinin. Adapun umur yang paling cepat di mana seorang wanita mengalami masa haid adalah 9 sinin. Berarti berapa itu? 9 tahun ya. Ada enggak di kita di Indonesia? Ya, kalau di kitab Kifayatul Akhyar dikatakan Imam Syafi'i kaget melihat wanita-wanita di Tihamah. satu negeri ya di Timur Tengah, satu daerah Mantiqah, ada pegunungan Tihamah. Itu mereka banyak yang memasuki usia haidnya lebih cepat, yaitu usia 9 tahun. Kalau 9 tahun berarti di kita baru kelas 2. Ya, kelas 2 SD. Tapi itu terjadi, itu terjadi. Ya. Dalilnya kata Syekh Majid Al-Hamawi, ya terjadi anak umur 9 tahun sudah haid, ya. Lalu beliau di sini melanjutkan penjelasannya, wa aqallul hamli sittatu ashhurin wa aktsaruhu arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashhurin. Adapun masa paling cepat di mana seseorang melahirkan, ya hamil aqallul haml, kondisi di mana seseorang hamil yang paling cepat, ya umumnya kan 9 bulan, tetapi ada sebelum 9 bulan sudah melahirkan. Kata Imam Syafi'i adalah dalam kitab-kitab beliau, termasuk Qadi Abi Syuja' berkata di sini adalah sittatu ashhur, 6 bulan. Itu ada 6 bulan sudah melahirkan. Dan ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an, ya, firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah katakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya mengandung dan menyusuinya selama 30 syahra. 30 bulan. 30 bulan. Kalau 30 bulan, di ayat yang lain dikatakan wa fisaluhu fi amaini. Fisalnya apa namanya? Disusuinya 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun itu kan 12 kali 2. Berarti 24. Kalau di Al-Ahqaf dikatakan menyusui dan hamil 30, berarti 30 dikurangi 24. Berarti 6 bulan, ya. 6 bulan. Ya, artinya aqal muddatul hamal adalah sittatu ashhur. Waktu paling cepat di mana seorang wanita hamil lalu melahirkan itu 6 bulan berdasarkan surat apa? Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wa aktsaruhu arba'u sinin. Masyaallah. Dan yang paling lama 4 tahun. Gimana itu hamil 4 tahun? Keluar barangkali sudah tumbuh giginya. Ya. Tapi ya dijelaskan oleh para ulama, dalilnya adalah istiqra. Istiqra itu artinya kejadian. Ada kejadian. Entah kalau di masa modern terjadi atau tidak. Hamil apa namanya itu? Ya, jadi sampai setahun, 2 tahun enggak keluar-keluar. Pas giliran keluar, rambutnya udah gondrong. Itu terjadi pada masa dahulu, masa yang lama. Kukunya sudah panjang. Bahkan ada yang giginya sudah tumbuh. Ya, giginya sudah tumbuh. Ini terjadi, ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i di banyak apa di kitab-kitabnya mengatakan wa aktsaruhu arba'u sinin, 4 tahun, ya, walaupun entah terjadi atau tidak di masa modern seperti ini. Wa ghalibuhu, adapun yang umum muddatul hamal, masa di mana seorang wanita hamil itu adalah tis'atu ashhurin, yaitu 9 bulan itu umumnya, ya. Wanita umumnya sejak dulu sampai sekarang ya 9 bulan. Lalu beliau Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala melanjutkan, wa yuhramu bil haidhi an wan nifasi thamaniyatu asya. Ada 8 perkara yang diharamkan dikarenakan haid dan nifas. Yang pertama adalah as-shalah wa shaum. Ini jelas. As-shalah wa shaum, ya. Di sini Syekh Majid membawakan riwayat berdasarkan hadis Aisyah, kata beliau radhiyallahu taala anha berkata, kana yusibuna dhalika fanu'maru biqada'i shaum wa la nu'mar biqada'i as-shalah. Bahwa kami pun zaman Rasul mengalami haid dan nifas, dan kami diperintahkan mengqada puasa tapi tidak diperintahkan mengqada siam. Diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Artinya apa? Tidak boleh salat dan puasa kalau sedang haid dan nifas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adapun yang ketiga adalah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Dalilnya apa? Coba kita lihat. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dikatakan la taqra'ul haidu walal junub syai'an minal Qur'an. Tidak boleh wanita haid dan junub membaca bagian apapun dari Al-Qur'an. Walaupun masalah ini adalah mukhtalafun fihi. Karena kenapa? Kenapa mukhtalaf? Karena hadis ini adalah sanadnya dhaif. Bahkan Ibnu Hajar pun mengatakan hadisnya dhaif. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para ulama sepakat mendhaifkan hadis ini. Mendhaifkan hadis yang mengatakan seorang wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Itu hadisnya adalah lemah. Oleh karena sebagian ulama mengatakan tidak masalah selama tidak menyentuh mushaf. Atau kalaupun dia ingin membaca, maka dia membaca dari tafsir atau terjemah. Imam Nawawi mengatakan, kapan tafsir atau terjemah boleh dibaca oleh yang tidak suci? Yaitu dalam kondisi tulisan bahasa manusia lebih banyak daripada lafaz Al-Qur'annya. Seperti kitab-kitab tafsir ya, seperti tafsir Ibnu Katsir misalnya, berapa 5 jilid cetakan yang saya punya cetakannya 5 jilid. Atau tafsir apa misalnya Al-Jami li Ahkamil Quran Imam Qurtubi, berapa saya punya cetakan yang 23 jilid. Ini diperbolehkan ya. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika beliau haid saat pelaksanaan ibadah haji, beliau berkata, "Ya Aisyah, laksanakanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji kecuali sholat dan tawaf." Artinya selebihnya boleh. Orang haji tentunya ya baca Quran, ya wukuf, ya sa'i dan lain sebagainya, melempar jumrah, kecuali dua hal yang tidak boleh. Apa itu? Tawaf dan sholat. Tawaf dan sholat tidak boleh. Karena masalah ini diperdebatkan oleh para ulama. Dan saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan ya kalau membaca tidak memegang mushaf tidak masalah. Karena dalil yang dijadikan sebagai hujah adalah hadis yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Begitupun yang dilarang adalah mashul mushaf wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Tentunya berdasarkan firman Allah surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Begitupun yang dilarang adalah dukhulul masjid, yaitu masuk ke dalam masjid ya. Berdasarkan riwayat Rasulullah berkata, la uhillul masjid li haid wala junub, aku tidak menghalalkan apa namanya masjid untuk wanita haid dan junub. Ya kalau sekedar masuk itu dilarang kalau khawatir mengotori, kata beliau, kata Syekh Majid Al-Hamawi. Tetapi kalau berdiam di dalamnya itu dilarang. Itu dilarang menurut pendapat yang kuat. Nah, ini ma'asirul muslimin yang kita bahas. Insyaallah nanti ada poin-poin sedikit kita bahas di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Zaman sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur, bosan. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BOOM, Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris, oke. Monggo. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya. Silakan mas. Ya. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimal, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compatible, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Hari ini kita ada gangguan ya. Jadi koneksi kita tidak bisa ditangkap. Tidak bisa apa namanya? Ada permasalahan dengan satelit dan dikarenakan koneksi internet yang bermasalah. Oleh karenanya di kesempatan yang berbahagia ini kita coba membacakan beberapa pertanyaan saja yang masuk. Setelah itu kita tidak bisa melanjutkan karena memang koneksi kita ke satelit terganggu. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya operasi untuk membuang hormon karena haid 2 kali dalam sebulan dan menyebabkan nyeri? Wallahualam bissawab ya. Kalau memang apa namanya itu sebagai bentuk apa namanya pengobatan, ya dalam Islam kalau tujuannya adalah mengobati tidak masalah. Dalam rangka pengobatan ya. Kalau itu dianggap sebagai apa penyakit karena dijelaskan oleh para ulama darah haid itu memiliki siklus. Ya minimal adalah sehari semalam, maksimal 15 hari umumnya 6 atau 7 hari. Dan Nabi berkata kepada Fatimah binti Hubaysh, Abi Hubaysh, dikatakan apa kata Nabi SAW, tinggalkanlah sholat di hari di mana engkau biasa haid. Tinggalkanlah sholat di hari di mana engkau biasa haid. Dan dalam riwayat Hamnah binti Jahash dikatakan bahwasanya masa haid bagi wanita itu umumnya adalah sittan au sab'an. Ya, artinya kalau yang lebih dari itu atau sampai 1 bulan misalnya 2 kali, ya Allah alam bisawab, kalau dokter mengatakan bahwa itu ada masalah di dalam apa namanya tubuh kaitan dengan kelebihan hormon dan lain sebagainya, Allah alam bisawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama, selama itu tujuannya adalah untuk apa namanya untuk kesehatan, mengobati kondisi yang sakit di tubuh kita, maka itu tidak masalah dilakukan ya. Kalau itu untuk tujuannya adalah pengobatan, Allah alam bisawab. Sama seperti para ulama ditanya apa hukumnya menggunakan apa namanya? Menggunakan kawat di gigi. Hukum asalnya kan tidak boleh dilarang, tapi tidak boleh alias dilarang, tapi ada kondisi di mana seseorang mengalami kecelakaan lalu giginya tanggal dan lain sebagainya atau giginya goyang, dia membutuhkan pengobatan tertentu, dalam kondisi ini dikecualikan. Allah al-Misra. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya pada waktu asar kita mandi wajib, apakah kita kudu qada salat duhur kita di waktu asar atau bagaimana? Wallahu alam bissawab ya. Ini pendapat yang mukhtalafun bainal ulama, pendapat yang diperdebatkan di kalangan para ulama, antara yang mengatakan yang wajib atasnya hanya asar saja dan yang mengatakan bahwasanya yang wajib atasnya adalah zuhur dan asar, karena asar adalah waktu untuk zuhur, waktu darurat untuk zuhur. Dan menurut saya, Allah alam bissawab, pendapat yang kedua ini, pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i, saya rasa itu lebih hati-hati, ya, lebih apa namanya, lebih hati-hati kita mengqadha salat zuhur kita kalau memang kita suci di waktu salat asar, ya. Allah alam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita keikhlasan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.